yang di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 73, "Innahu Hamidum Majid," yang artinya sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Sampai di sini insyaallah para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nama-nama Allah yang telah kita sebutkan tadi memberikan ya tambahan keimanan serta ketakwaan bagi saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimah semuanya. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sampai nama Allah Al-Majid. Kita lanjutkan pada pertemuan ini, yaitu nama Allah berikutnya Al-Wali. Al-Wali artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengurusi makhluk-makhluknya dan mengatur kerajaannya. Kalau Allah tidak mengatur kerajaannya, tentulah matahari tidak beredar, tidak bersinar pada hari ini. Tentulah ya, sudah berkali-kali matahari atau bulan bertabrakan dengan makhluk lainnya. Ya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur makhluknya, tentulah hancur kita semua. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini yaitu Al-Wali menunjukkan bahwa Allah mengurusi makhluk-makhluknya, baik yang di langit, di bumi, di dalam bumi, di atas bumi, di lautan, maupun apa yang ada di antara langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada, Allah Maha mengurusi semuanya. Dialah yang Maha penolong, ya, dan yang memberikan kemenangan pada wali-walinya, ya. Dalil atas nama Allah Al-Wali ini adalah bisa kita lihat dalam surat Asy-Syura ayat 28. Allah berfirman, "Wa huwal waliyyul hamid." Wa huwal waliyyul hamid, yang artinya dan dialah yang Maha pelindung, ya. Al-Hamid, lagi Maha terpuji, ya. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Maula, ya. Al-Maula artinya Allah adalah Tuhan, raja yang diagungkan, yang Maha penolong terhadap wali, kekasih ataupun orang-orang yang dicintainya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 40, "Ni'mal Maula wa ni'man Nasir," yang artinya dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ni'mal Maula, dialah sebaik-baik pelindung, wa ni'man Nasir, dan dialah sebaik-baik penolong. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah An-Nasir, ya. An-Nasir artinya Allah yang menguatkan, dengan pertolongannya siapa yang dikehendaki, ya. Kemudian tidak ada yang dapat mengalahkan siapa yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menengok sejarah bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya bisa mengalahkan kaum musyrikin di dalam perang Badar, yang pada waktu itu jumlah kaum muslimin hanya kurang lebih 300 orang menghadapi jumlah kaum kafir Quraisy berjumlah 3 kali lipat, yaitu 1000 orang, ya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menguatkan siapa saja dengan pertolongannya, ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 45, "Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira," dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah As-Sami'. As-Sami' artinya Allah yang Maha mendengar, ya, segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang tampak, ya, yang samar maupun yang jelas. Bahkan suara selembut apapun Allah Maha mendengarnya. Suara sekeras apapun Allah juga Maha mendengarnya, ya. Kita sebagai manusia, daya pendengaran kita adalah sangat terbatas, ya. Teman kita atau tetangga kita yang berbicara di dalam rumahnya, kita tidak bisa mendengarnya, ya. Bahkan ya, pembicaraan semut, hewan yang kecil sekalipun kita juga tidak bisa mendengarnya. Kemudian suara yang sangat keras, manusia juga tidak tahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya adalah maha sempurna. Pendengarannya meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu adalah sudah selayaknya bagi kita semua untuk banyak-banyak berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami', Allah Maha mendengar siapa yang berdoa kepadanya. Berdoa dengan apa saja ya. Kita dianjurkan berdoa dengan apa yang dilafalkan dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa, bisa juga dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa apa saja. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mendengar permohonan kita. Kemudian dalam doa juga kita dianjurkan untuk melirihkan doa, karena Allah itu adalah As-Sami', Allah Maha mendengar siapa yang berdoa kepadanya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 Allah berfirman, "Wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha sami'un basir." Dan Allah Maha mendengar ya soal jawab di antara kamu berdua ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Basir ya. Al-Basir artinya Allah yang meliputi segala sesuatu. Pandangan Allah, penglihatan Allah meliputi segala sesuatu yang ada, baik yang ada di alam gaib maupun yang di alam nyata, yang samar maupun yang nyata, ya, kecil maupun besar. Allah Maha mengetahui segalanya dan Allah Maha melihat segala sesuatu. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. "Wa huwas sami'ul basir." Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Ketika kita di dalam sebuah ruangan ya, tidak ada sesuatu pun yang melihat kita, kemudian kita melakukan amal kebaikan atau amal keburukan, na'udzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir, Maha melihat apa yang kita lakukan. Ya. Ini adalah kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah, nama Allah yang berikutnya adalah As-Syahid. As-Syahid artinya Allah yang Maha mengawasi makhluk-Nya. Allah bersaksi bahwa Dia adalah Esa, Allah yang menegakkan keadilan, yang menyaksikan kebenaran orang-orang yang beriman, para rasul dan malaikat-Nya yang mengesakannya. Ya, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Fussilat. Ya, Fussilat ayat 53. Allah berfirman, "Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Ya, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ya. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ya. Ini adalah nama Allah As-Syahid. Kemudian nama Allah berikutnya adalah Ar-Raqib. Ar-Raqib maksudnya adalah Allah Maha mengawasi makhluk-makhluk-Nya. Dialah yang mengumpulkan seluruh amalan mereka, kecil maupun besar, amal kebaikan maupun keburukan, ya, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengawasi makhluk-Nya dan Dia akan membalasi mereka pada hari kebangkitan kelak. Tidak ada yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun yang terdetik dalam pikiran seseorang, dalam pikiran kita. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Ahzab ayat 52, "Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba." Ya. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Ar-Rafiq. Ar-Rafiq maksudnya adalah Allah memiliki sifat maha lembut dalam perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memerintahkan dengan perlahan dan bertahap. Allah memperlakukan hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Allah tidak membebani apa yang mereka tidak mampu. Ya. Allah menyukai dari hamba-hambanya sifat lemah lembut. Dalilnya adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha rafiq. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifq. Dan dia menyukai, mencintai sifat lemah lembut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian, nama Allah yang berikutnya adalah Al-Qarib. Ya, Al-Qarib maksudnya Allah maha dekat ilmu dan kekuasaannya ya, atas seluruh makhluknya. Maha dekat dengan kasih sayang dan pertolongannya ya, pada hamba-hambanya yang beriman. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di atas arsy-Nya. Jadi ilmu Allah, pengetahuan Allah adalah bersama makhluknya. Dia mengetahui apa saja yang dilakukan oleh seluruh hamba-hambanya. Tetapi zat Allah adalah di langit, di atas arsy-Nya. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Kemudian nama Allah yang berikutnya adalah Al-Mujib, ya. Al-Mujib artinya Allah Maha mengabulkan doa mereka yang berdoa dan permohonan orang yang meminta sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Ya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61, Inna Rabbi qaribum mujib. Inna Rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, ya, maksudnya rahmatnya lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Ya, ini adalah nama Allah Al-Mujib. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, bagi diri saya dan para pemirsa semuanya. Insyaallah pertemuan kita akan kita lanjutkan pada nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Muqit. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.